Karena ilmu itu, ilmu itu tak akan pernah habis ya. Ilmu syariah enggak bakal pernah habis ya. Dan waktu itu semakin sempit ya. Jadi tetap kita harus belajar. Kemudian al-ayah tsaniyah. Alhamdulillahi rabbil alamin. As-sana'u 'ala Allah bi sifatihi allati kulluha awsafu kamalin. Tadi ini ayat as-tsaniyah ini banyak sekali ya, kalimatnya. Sehingga insyaallah kita cukupkan sampai sini, kita berlanjut ke mustalah hadis lain insyaallah taala. Nanti kita baru bisa sampai ayat pertama doang. Ayat kedua sampai Thank you.